إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan pelajaran kita dari risalah Al-Usulus Salasah allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha. Tiga prinsip yang pokok yang merupakan ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Tiga ilmu ini, barakallahu fikum, ilmu yang akan bermanfaat di dunia wal akhirah, ilmu yang bermanfaat di kuburnya, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammada, yaitu mengenalnya seorang hamba kepada Rabbnya, wa dinahu agamanya, wa nabiyahu dan nabinya, yaitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, mengenal yang pertama, mengenal Rabb. Yang kedua, yaitu mengenal dinil Islam. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Wa idza qila laka, wa idza qila laka, dan apabila ditanyakan kepadamu, man nabiyuk, man nabiyuk, siapa nabimu, fakul, maka jawablah, maka jawablah, Muhammadu ibnu Abdillahi, maka jawablah, Muhammadu ibnu Abdillahi ibni Abdul Muthalib, maka jawablah, Muhammad, Muhammad ibnu Abdillahi, Muhammad putranya Abdullah, Muhammad putranya Abdullah ibni, ibni Abdul Muthalib, ibni Hashim, Muhammad putranya Abdullah, putranya Abdul Muthalib, putranya Hashim, wa Hashimu min Quraisy, dan Hashim itu dari suku Quraisy, wa Quraisyin minal Arabi, wa Quraisyin minal Arabi, dan Quraisy yakni suku Quraisy itu minal Arab, dan suku Quraisy ini dari bangsa Arab, wal Arabu min dzurriyyati Isma'ila, wal Arabu min dzurriyyati Isma'ila, dan orang Arab ini dari keturunannya Ismail, min dzurriyyati Ismail, dari keturunannya Nabi Ismail ibni Ibrahim, putranya Ibrahim al-Khalili, Ibrahim alaihima wa ala nabiyyina afdalus salati wa taslim, salawat dan salam untuk keduanya. untuk Ismail dan Ibrahim, wa ala nabiyyina, dan untuk nabi kita, afdhalus salat wa taslim, seutama-utamanya salawat dan salam. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, inilah prinsip ilmu yang wajib diketahui, yaitu mengenal nabi. Nabi adalah orang yang diangkat oleh Allah untuk membawakan, menyampaikan risalah. Kenapa penting mengenal nabi ini? Kenapa wajib mengetahui tentang nabi ini? Iya, kenapa wajib mengetahui? Wajib mengenal. Disebutkan oleh para ulama, Ibnu Qasim rahimahullah, wajib mengenal nabi ini dikarenakan huwa al-wasithah. Dikarenakan huwa al-wasithah bainana wa bainallahi ta'ala. Orang yang menjadi perantara antara kita dengan Allah ta'ala di dalam mengenal agama. Yang mengenalkan kita semua terhadap agama, terhadap Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menjadi perantara kita dikenalkan dengannya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wala wusula lana, wala itila' lana, wala tariqa lana, wala na'rifu ma yunajina min ghadabillah wa iqabi. Tidak ada hal yang bisa kita mengetahui. Tidak ada jalan untuk kita mengetahui apa yang bisa menyelamatkan dari murkanya Allah, dari siksanya Allah, kecuali dari penjelasan beliau. Dan kita juga tidak tahu ma yuqarribuna min ridallah, apa yang bisa mendekatkan kita dengan Allah, wasawabih, dan juga pahalanya Allah ta'ala, illa bima ja'a bihi nabiyuna Muhammadun, kecuali dengan apa yang telah diterangkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti wajib mengenal nabi kita karena beliau orang yang menjadi perantara kita bisa mengenal Allah, mengenal apa yang bisa menyelamatkan dari murkanya Allah, mengenalkan apa yang mendatangkan ridha Allah ta'ala. Semuanya dikenalkan melalui beliau, sehingga wajib mengenal nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, kenapa kita wajib mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam, kata beliau, lima kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wasitatun bainallah wa bain khalqih fi tablighi dini. Karena nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasithah, sebagai perantara antara Allah dengan makhluk, fi tablighi dini, dalam menyampaikan agamanya. Agamanya Allah disampaikan melalui perantara. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa risalatihi, dan risalahnya. Ini poin penting. Kita tidak mungkin mengenal agama yang diajarkan oleh Allah ta'ala kecuali dengan perantara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga poin penting, wa illa kaifa nattabi' shakhsan la ta'rifuhu. Juga bagaimana mungkin engkau akan mengikuti seseorang dalam kondisi kamu tidak kenal siapa dia, dari mana? Tidak mungkin kita akan mengikuti seseorang kecuali kita harus betul-betul mengenal siapa dia. Sehingga dalam hal ini seorang muslim dan muslimah wajib mengenal, mengetahui nabinya. Kenapa? Karena dia disuruh oleh Allah Ta'ala mengikuti nabi. Dia disuruh mengikuti ar-rasul. Bahkan dia harus mengucapkan kalimat syahadah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Sehingga mengenal, mengetahui Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena dia orang yang akan diikuti. Dia mengikuti sosok manusia yang dikenal. Dalam Al-Qur'an diulang-ulang nama beliau. Disebutkan nama beliau dalam Al-Qur'an. Langsung namanya, kadang Muhammad. Contoh dalam Al-Qur'an surat Al-Fath 29 Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah dalam Al-Qur'an. Surat Al-Fath 29 Allah mengkhabarkan kepada kita, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusannya Allah. Berarti dari ayat ini kita tahu Muhammad ini bukan sembarang orang. Muhammad ini adalah Rasul pilihan utusan Allah Azza wa Jal. Dalam surat yang lain, surat Ali Imran ayat 144 Allah sebutkan juga nama beliau, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidak lain Muhammad ini adalah seorang rasul. Jadi Muhammad SAW ini adalah rasul utusan Allah. Lalu Allah ingatkan, qad khalat min qablihi rusul. Telah lewat para rasul-rasul sebelumnya. Jadi dia bukan rasul yang pertama. Telah ada rasul-rasul sebelumnya yang mendahului. Qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata. Apakah kalau rasul ini wafat? Karena rasul itu manusia, bukan malaikat. Rasul ini sosok manusia, punya keturunan. Makanya disebut dalam Syiar Islam, nasab yang termulia di muka bumi ini. Nasab yang termulia di muka bumi ini. Kenapa? Nasabnya nyambung sampai Nabi Ibrahim Khalilullah. Sukunya suku yang disebutkan dalam Al-Qur'an, li ila fi Quraisy, kebiasaan suku Quraisy. Di muka bumi ini banyak suku. Suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku macam-macam suku. Adakah suku-suku ini disebutkan dalam Quran? Ada apa tidak? Tidak ada. Cuman Quraisy. Li ila fi Quraisy. Itulah nasab Rasul kita. Jadi kalau tidak mengenal Rasul, barakallahu fikum, ini seorang meninggalkan kewajiban. Maka harus belajar mengenal, bukan sekedar namanya. Nasabnya akan disebutkan poin berikutnya. Qala asluddin wa qaidatuhu amran. Nah sekarang setelah kita mengenal nasab, keturunan, sukunya, bangsanya, bahkan nenek moyangnya. Jadi nabi kita nasabnya orang mulia. Dipilih dari suku yang terbaik dan keturunan termulia. Ibrahim, Ismail alaihimassalam. Barakallahu fikum. Baik. Nah sekarang setelah kita tahu nasab keturunan, begitu, kita tahu nasabnya tidak ada cacat. Nasabnya tidak ada cacatnya sedikit pun. Nasab termulia. Sekarang kita akan mengenal asluddin. prinsip pokok agama yang disampaikan oleh beliau. Wa qa'idatuhu, dan kaidah-kaidahnya amron, ada dua perkara. Asluddin, pokok agama yang datang dari beliau. Wa qa'idatuhu, dan kaidah agamanya amron, dibangun di atas dua perkara. Yang pertama, al-awwalu al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah wa tahridu ala zalik wal muwalatu fihi wa takfiru man tarakahu. Asal pondasi agama dan kaidah agama ini ada dua hal. Yang pertama, al-amru bi ibadatillahi wahdah. Al-amru, perintah. Bi ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah wahdahu, semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Perintah, beribadah kepada Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Wa tahrid ala dzalik, wa tahrid, dan memberi dorongan. Tahrid, memberi dorongan beribadah, beribadah hanya kepada Allah. Tahrid, memberi dorongan beribadah hanya kepada Allah saja. Wal muwalatu fi, walat, loyalitas, berloyalitas. Berloyalitas dengan sebab ibadah hanya kepada Allah saja, yakni berloyalitas dengan tauhid. Walat, berloyalitas dengan tauhid, mencintai karena tauhid, membenci karena tauhid. Wa takfir man tarakahu, takfir dan kufur, telah kufur dan kufurnya orang yang meninggalkan tauhid. Kufurnya, takfir dan kufurnya orang yang meninggalkan tauhid. Orang yang tidak mau bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, berarti terjatuh kepada kesyirikan. Berarti kesyirikan itu perbuatan kufur. Ini prinsip yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya dalam surat yang turun kepada beliau ketika diangkat menjadi seorang rasul, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'andir, kum, bangkitlah. Kum fa'andir, bangkitlah Muhammad, fa'andir, dan ingatkanlah. Nabi diperingatkan, diingatkan oleh Allah untuk bangkit berdakwah. Naam, mengingatkan manusia, fa'andir, mengingatkan dari kesyirikan. Ya ayuhal mudassir kum fa'andir, andir minasyirki, ingatkan manusia dari perbuatan apa? Kesyirikan kepada Allah. Yundir anis syirki wa yad'u ila tauhid, ajak manusia kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, wa raqab wa rabbaka, dan Rabbmu agungkan, ai kabbirhu bit tauhid, agungkan dengan tauhid. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. Tahhir a'malak anis syirki, bersihkan amalanmu dari perbuatan syirik. Ayat berikutnya apa? Warujza fahjur, warujza fahjur, arids al-asnam, patung. Hajru, tinggalkan. Walbara'atu minha wa ahliha, berlepas diri. Lihat, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini surat Al-Mudassir. ayat yang mengangkat beliau jadi seorang rasul. Ayat yang mengangkat beliau dari rasul mengingatkan beribadah hanya kepada Allah. Tayyib, dalam Al-Qur'an diulang-ulang. Dalam Al-Qur'an di dalam perintah seperti ini diulang-ulang. Maka beliau pun bangkit mengajak manusia, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Dia panggil suku Quraisy, kaumnya. Wahai kaumku, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Kalian beruntung, akan menang. Maka orang kafir Quraisy menjawab. Orang kafir Quraisy menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Aja'alal aliha, wahai Muhammad, apakah Muhammad itu menjadikan alihata tuhan-tuhan yang banyak, ilahan wahida menjadi Tuhan yang satu. Aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia Muhammad itu yang tadi teriak mengajak, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kaumnya dipanggil satu persatu, kabilah-kabilahnya dipanggil semuanya. Qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai bangsa Arab, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan menang. Kaumnya menjawab tadi, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad ini orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan kita. Tuhannya sangat banyak. Orang kafir Quraisy punya Tuhan yang sangat banyak. Masing-masing suku kabilah punya Tuhan. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Inna hadzal syai'un ujab, kata mereka. Sungguh ini perkara yang ajib, aneh. Aneh ini dakwah begitu. Ini disebutkan dalam Sot, surat Sot ayat ke 5. Surat Sot ayat yang ke 5. Jadi munculnya peringatan dakwah kepada tauhid dianggap syai'un ujab, sesuatu yang aneh, sesuatu yang nyeleneh. Tapi itulah dakwah yang diajak oleh para nabi dan para rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, kecuali kami wahyukan. Apa wahyunya? Allah ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya Allah. Fa'budun, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Jadi jangan sampai mengikuti ucapan orang-orang yang menuduh dakwah itu aneh. Biarkan dia bicara. Tapi Allah mengingatkan kepada nabi kita bahwasanya kami telah mengutus para rasul-rasul sebelummu dan semuanya diwahyukan la ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'budun. Ini dakwah para nabi dan rasul, walaupun dituduh dakwah yang ujab, aneh. Itu beliau bersabar selama 13 tahun di Mekah. Sabar, sabarnya lama, 13 tahun. Barakallahu. Dakwah. Yang kedua, as-sani al-indaru 'ani syirki. Yang kedua, al-indar 'ani syirki, mengingatkan dari kesyirikan. Fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah. Al-indar, mengingatkan 'ani syirki, dari kesyirikan. Fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taghlidu fi dhalik, taghlid dan ancaman yang keras, mengingatkan dengan peringatan yang keras, taghlid, peringatan yang kencang, fidalik, di dalam hal kesyirikan. Wal mu'adatu fihi, mu'adat dan memperingatkan adanya permusuhan, mu'adat permusuhan, kebencian, fihi dalam kesyirikan. Jadi kata Syekh menanamkan, mengingatkan adanya mu'adat, kebencian terhadap fihi perbuatan syirik. Wa takfiru man fa'alah, dan mengingatkan takfir kufurnya, man fa'alahu, orang yang melakukan kesyirikan, mengingatkan kufurnya orang yang melakukan kesyirikan. Ini dua prinsip dakwah yang dibawa oleh Nabi kita. Kita harus tahu, Nabi kita dakwah bukan untuk membangun ekonomi umat. Bukan. Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang saya khawatirkan. Jadi takut kalian jadi orang fakir, wahai kaum mukminin. Walakin akhsha alaikum idza busitat alaikumud dunya. Justru yang saya khawatirkan kalau dunia sudah dibentangkan kemakmurannya. Itu yang saya khawatirkan. Jadi bukan bagaimana umat itu semakin maju ekonominya. Barakallahu fikum. Tapi bagaimana seorang itu bisa bahagia fi dunya wal akhirah, masuk surga. Itu dakwah beliau. Mengajak manusia masuk surga dan mengingatkan dari masuk neraka. Maka yang mentaati beliau, man ata'ani dakhala jannah. Yang taat kepada beliau masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang tidak taat berarti enggan masuk surga. Maka peringatan beliau, prinsip dakwah beliau dua hal. Mengajak beribadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, mengingatkan dari perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah. Dua prinsip. Mengajak beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, dan mengingatkan dari perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengajak bertauhid, melarang berbuat syirik. Dan ditanamkan juga adanya muwalat wal mu'adat. Muwalat artinya loyalitas kepada tauhid wa ahlu tauhid, kaum mukminin. Dan mu'adat, membenci syirik dan pelakunya. Jadi membenci perbuatan syirik dan pelakunya. Begitu. Dan juga menanamkan prinsip adanya orang yang berbuat syirik itu berarti telah berbuat kekufuran. Wa may yusyrik billah faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, hapus amalannya. Lihat, amal-amal baiknya hapus. Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an itu orang yang banyak berbuat baik dengan hartanya, membantu menolong orang yang susah. Ibnu Jad'an dengan banyak kebaikan-kebaikannya, ketika datang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak berbuat baik. Siapa yang minta tolong dikasih bantuannya, pertolongannya, luar biasa dermawannya. Ibnu Jad'an masyhur di kalangan orang Arab. Ibnu Jad'an masyhur dermawan dengan harta, suka berbuat baik kepada orang. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang Ibnu Jad'an. Ternyata Ibnu Jad'an itu di dalam neraka. Kenapa? Karena dia belum masuk Islam. Tidak pernah, tidak mengucapkan istighfar, tidak pernah masuk Islam, tidak memohon ampun kepada Allah. Maka dia, ya Ais, finnar, dalam neraka. Berarti apa maksudnya? amal baiknya Ibnu Jad'an tidak bermanfaat karena belum masuk Islam. Maka kalau seorang mengerti bahayanya perbuatan syirik, ini menghapus dirinya dari banyak berbuat baik, tidak dapat pahala. Wala in asraqta la yahbatana amaluk. Jika engkau Muhammad berbuat syirik, hapus amalan. Itu Nabi kita diancam. La in asraqta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatana amaluk, pasti hapus amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau jadi orang yang rugi. Lihat, Nabi kita aja diingatkan. Nabi sendiri diingatkan oleh Allah, kalau kamu berbuat syirik, hapus amalan. Kamu jadi orang rugi. Kenapa rugi? Karena dia tidak mungkin kembali ke dunia. Karena yang dibawa menghadap Allah adalah amalan tauhid, tidak ada syirik. Itu yang bermanfaat. Itu yang bermanfaat menghadap kepada Allah, tidak ada kesyirikan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak lagi bermanfaat malun wala banun, harta dan anak tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Harta Anda tidak bisa menolong Anda. Illa man atallah. Lihat, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Kata Ibnu Qayyim, di antara makna selamat, selamat dari kesyirikan. Selamat dari mana? Kesyirikan. Bermanfaat harta dan anak. Kalau harta digunakan untuk ketaatan, dalam kondisi orang itu tidak ada kesyirikan. Kalau dia berbuat kesyirikan menghadap Allah, tidak bertobat darinya, harta dan anak tidak ada manfaat. Barakallahu fikum. Nah sekarang itu dua prinsip yang disebutkan oleh Syekhul Islam Naam tentang dakwah dan prinsip agama beliau. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu. Jadi prinsip beliau menanamkan prinsip la ilaha. La ilaha, tidak ada sesembahan. Ilah ay ma'bud, tidak ada yang disembah dengan benar illallah, kecuali Allah Ta'ala saja. Itu prinsip meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan yang benar hanya Allah. Baik. Nah sekarang Syekhul Islam ingin menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Qala syurutu la ilaha illallah. Kita masuk syurut la ilaha illallah. Nah ini, ini prinsip dakwah beliau, menanamkan la ilaha illallah. Dua prinsip tadi disebutkan, al-amru bi ibadatillah wal indaru ani syirki. Beribadah hanya kepada Allah, mengingatkan dari perbuatan syirik. Itulah kalimat la ilaha illallah yang tiap hari kita ucapkan. La ilaha illallah. Sekarang syurutu la ilaha illallah. Syarat, syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah di sisi Allah. Qala, kata Syekhul Islam, syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah itu ada 7. Syarat la ilaha illallah itu ada 7. Nah, mahwa syurut? Syurut jamak dari asyartu. Syartu, syurut. Jamaknya lagi apa? Asyrat. Syurut jamaknya asyrat. Antum pernah dengar? Asyratus sa'ah. Apa artinya asyratus sa'ah? Tanda-tanda kiamat. Berarti syurut secara makna adalah alamah, tanda. Yang dimaksud tanda di sini disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah, tanda yang mayahtatimu alal mukallaf ma'rifatahu wal amal bihi hatta yakunu muwahhida. Tanda yang dengan tanda-tanda ini seorang itu dikatakan bertauhid. Zahiran wa batina. Zahiran wa batina. Seorang yang mengamalkan syarat-syarat ini akan diketahui sebagai muwahhidan, orang yang bertauhid. Zahiran wa batina. Secara zahir dan batin. Saya ulangi, syurut itu jamak dari syart, artinya alamah, tanda-tanda. Yang dimaksud tanda di sini adalah tanda yang menunjukkan bagi seorang mukallaf yang mengetahuinya dan mengamalkannya, hatta yakuna muwahhida, sehingga disebut orang yang bertauhid. Siapa yang melaksanakan, mengamalkan 7 syarat ini dengan perbuatannya, sehingga diketahui dia orang yang bertauhid secara zahir dan secara batin. Itu syurut. Jadi tanda-tanda syarat la ilaha illallah, tanda-tanda seorang mukallaf betul-betul dikenal dia orang bertauhid. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Nah, seorang akan diketahui orang itu bertauhid kalau terpenuhi 7 syarat ini. 7 syarat ini. Berarti kalau tidak diketahui padanya salah satu dari 7 syarat ini, maka dia belum diketahui orang yang bertauhid secara zahir dan batin. Syaratnya di sini ada 7. Yang pertama, al-awwalu al-ilmu. Syarat yang pertama, al-ilmu, berilmu. Bima'naha, terhadap makna la ilaha illallah. Mengilmui makna la ilaha illallah. Nafyan wa isbatan. Nafyan wa isbatan, yaitu nafyan, meniadakan sesembahan dari selain Allah. Wa isbatan, dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Al-ilmu bima'naha, mengilmui makna la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Nafyan wa isbat. La ilaha ini artinya meniadakan, tidak ada Tuhan yang disembah. Jadi Tuhan yang sangat banyak itu bukan Tuhan. Lalu siapa Tuhannya? Isbatan illallah. Tuhan yang benar hanya Allah. Tuhan yang lain batil. Dan itu bukan Tuhan sebenarnya. Walaupun dikatakan Tuhan, tapi Tuhan yang batil. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna min dunihi wal batil. Yang demikian itu, Allah adalah sesembahan yang benar, dan yang disembah dari selain Allah itu batil. Berarti Tuhan yang batil. Yang kedua, kita bacakan nanti rinciannya. Sekarang kita sebutkan 7 syarat dulu, tanda-tanda kalimat tauhid kita diterima oleh Allah. Yang kedua, as-sani al-yaqinu, yakin. Wahuwa ikmalul ilmi biha al-munafi lisyaki war-raib. Al-yaqinu, yakin. Syarat yang kedua harus yakin. Wahuwa ikmalul ilmi, dan itu ikmal, penyempurna ilmu. Kalau antum sudah ngerti, akan naik menjadi yakin. Hah? Yakin itu penyempurna dari ilmu. Kadang kita sudah tahu tapi belum yakin. Kenapa belum yakin? Belum sempurna pengetahuan kita. Baik. Biha al-munafil syak war-raib. Dengan yakin, biha dengan yakin, al-munafil syak akan menghilangkan keraguan dan kebimbangan. Keraguan dan kebimbangan. Orang yang yakin tidak mungkin muncul ragu dan bimbang. Kalau masih ragu, masih bimbang, itu namanya belum yakin. Yang namanya yakin, tidak ada ragu, tidak ada bimbang. Ini yang kedua. Yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah berani mengucapkan la ilaha illallah, walaupun disiksa dengan berat seperti Bilal, diterik matahari, ditaruh di atas padang pasir dalam kondisi panas, ditaruh batu di atas perutnya, supaya dia tidak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, disiksa. Apa kata Bilal? Ahad, ahad. Maksudnya ahad, Allah itu esa, la ilaha illallah. Walaupun kematian menghadapinya, tetap dia yakin bahwasanya la ilaha illallah. Itu namanya orang yakin. Kalau orang belum yakin, disuruh sesuatu yang berat, mungkin dia langsung mencabut keyakinannya. Kenapa? Belum yakin. Yang ketiga, as-salisu al-ikhlas. Ikhlas al-munafi lisyirki. Ikhlas murni. Betul-betul murni. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, munafi lisyirki, meniadakan perbuatan apa? Syirik. Meniadakan kesyirikan. Jadi kalau orang masih berbuat syirik, belum ikhlas. Berarti mengucapkan la ilaha illallahnya itu belum terpenuhi syarat sampai betul-betul ikhlas. Betul-betul ikhlas artinya meninggalkan kesyirikan. Kalau masih berbuat kesyirikan, berarti belum terpenuhi syarat yang ketiga, ikhlas. Tidak dipakai oleh Allah. Nah, tidak bermanfaat kalimat itu. Kenapa? Belum ikhlas. Seperti orang munafik datang kepada Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Idza ja'akal munafiqun. Ya, bersumpah kepada Nabi, wallahi anta Rasulullah. Tapi orang munafik ini enggak ikhlas. Tidak ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Bukti tidak ikhlas. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau berjumpa dengan para sahabat, kami adalah bersama kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau bertemu dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy atau kafir orang-orang kafir tokoh-tokohnya, mereka mengatakan inna ma'akum, kami juga bersama kalian. Ya. Inna ma nahnu mustahzi'un. Kami hanya berolok-olok. Ya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bukan ikhlas. Main-main. Barakallahu fikum. Arabi' yang keempat. As-sidqu, jujur. Ikhlas, tidak ada kesyirikan. Yang ketiga, yang keempat, as-sidqu, jujur. Al-munafi lil kadzib, yang menghilangkan kedustaan. Tidak berdusta, betul-betul jujur dari dalam hatinya. Dari dalam hatinya jujur mengucapkan la ilaha illallah. Al-khamisu, yang kelima, al-mahabbah li hadhil kalimati, mencintai kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, mencintai kalimat ini. Lima dalat alaih wasururu bidzalik. Lima dalat alaih, dengan apa yang telah ditunjukkan olehnya. Al-mahabbah, mencintai. Mencintai kalimat la ilaha illallah, dengan apa yang telah ditunjukkan olehnya. Wasurur bidzalik, dan bahagia dengannya. Jadi harus ada rasa mahabbah, cinta. Sehingga orang yang bertauhid cinta mengucapkan kalimat ini. Sering mengucapkan la ilaha illallah. Setelah saya wudu, setelah selesai berwudu, dia berucap kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya? Bertahlil. pagi dan sore membaca kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Sering bertauhid. Ada seorang muadzin azan mengikuti apa yang dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Dia mendengar asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali kita bertauhid? Bertahlil. Kalau kita beribadah dengan jujur, dengan di atas sunnah, seringkali mengucapkan la ilaha illallah. Begitulah kecintaan. Bahkan siap mengorbankan harta dan nyawanya untuk membela kalimat la ilaha illallah. Cinta, berani berkorban. Para sahabat berdakwah mempertahankan kalimat la ilaha illallah dengan harta dan nyawa. Menyabung nyawa demi mempertahankan la ilaha illallah. Itu orang cinta. Hah? Tidak cuek, peduli dengan Islam dan kaum muslimin. Itulah mahabbah. As-sadisu, yang keenam. Qala al-inqiyadu li huquqiha wa hiya al-a'malul wajibatu ikhlasan lillah wa batinan limardati. Yang keenam, as-sadis, al-inqiyad, patuh, tunduk, lihuquqiha, terhadap hak-haknya. Apa itu? Wahiyal a'malul wajibah, yaitu amalan-amalan yang wajib. Apa itu? Ikhlasan lillah wa talaban limardati, yaitu ikhlas hanya untuk Allah, wa talaban dan hanya mencari keriduannya. Yang qiyad, patuh tunduk dengan hak-haknya Allah, hak-haknya la ilaha illallah, yaitu amalan-amalan yang wajibah. Apa yang diwajibkan, patuh tunduk. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, maka rukun Islam yang kedua, wa tuqimus shalah, menegakkan shalat. Sholat lima waktu wajib. Sebagai tegaknya agama seorang, menegakkan sholat. Dia tegakkan. Tunduk setelah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan seperti kebanyakan Allah. Yang penting kan la ilaha illallah. Lalu hak-haknya la ilaha illallah tidak ditunaikan. Meninggalkan syirik, menegakkan sholat, dan menegakkan kewajiban-kewajiban yang datang dari Allah dan Rasulnya, tegakkan. Itu yang keenam. Jadi bukan sekedar berucap la ilaha illallah. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, tapi di mana tempatnya? Innal munafikin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu di keraknya, dasarnya neraka. Loh, kenapa tidak bermanfaat? Karena tidak adanya al-inqiyad wal ikhlas was sidq. Tidak ada itu. Cuma diucapkan di mulut saja, sehingga ditempatkan di keraknya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini harus dipahami. Jadi patuh tunduk dengan hak-haknya la ilaha illallah, yaitu amalan-amalan yang wajibah, ikhlas karena Allah, mencari ridhonya Allah saja. As-sabi'u, yang ketujuh, al-qabul, menerima. Al-munafil radd, yang bisa menolak, yang bisa menghilangkan penolakan. Artinya al-qabul, menerima apa yang menjadi petunjuk dari Nabi. Kalau Nabi mengajarkan ajaran Islam, ajaran tauhid, harus diterima. Mengajarkan sunnah harus diterima, tidak boleh ditolak. Apa yang datang dari Nabi diterima. Hah? Kalau beliau mengajak manusia bertauhid, harus diterima. Jangan sombong seperti orang-orang yang masuk neraka dari kalangan kaum musyrikin. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu orang-orang yang dimasuk neraka. Dulu di dunia, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, sombong, menolak. wa yaqulun dan berkata, a inna latariku alihatina di syairi majnun, apakah kami disuruh meninggalkan tuhan-tuhan kami, lihat sesembahan-sesembahan kami, hanya karena mengikuti penyair yang gila, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini namanya orang menolak. Orang mengajak kebaikan malah dituding sebagai syairun majnun, penyair yang gila. Ini namanya belum diterima kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena belum al-qabul. Sekarang qala al-muallif, setelah beliau sebutkan tanda-tanda kalimat la ilaha illallah yang diterima oleh Allah Ta'ala pada diri seorang, sekarang kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita terpenuhi 7 syarat ini? Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudahkah terpenuhi 7 syarat ini? Syekhul Islam menyebutkan 7 syarat ini berdasarkan dalil, bukan ngarang, dengan dalil. Baik. Nah, sekarang kata mu'alif, adillatu dalil-dalil. Hadhihi syurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil-dalil. Dalil-dalil 7 syarat ini, hadhihi syurut min kitabillah. Itu dari kitabullah, dari Al-Qur'an. Wa min sunnati rasulillah, dan dari sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekhul Islam beliau menyebutkan 7 syarat ini bukan mengada-ada, berdasarkan dalil Quran dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syarat yang pertama apa tadi? Al-ilmu. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus berdasarkan ilmu. Dalilnya, dalilul ilmi surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Fa'lam, ketahuilah wahai Muhammad. Allah perintahkan kepada nabinya, fa'lam, ketahuilah. Anahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada. Ya. Baik, barakallahu fikum, sampai pada dalil yang pertama kita lanjutkan di waktu insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillah subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Thank you.